Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Telah kita lewati beberapa tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat, sampai terbitnya matahari dari barat, yang dengan itu tidak ada lagi saat untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, tertutup bagi siapapun untuk bertaubat kepada Allah, sehingga yang mukmin dan yang kafir terbedakan. Tidak ada lagi seorang kafir yang bertaubat menjadi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Saat itulah kemudian muncul tanda besar berikutnya, yaitu munculnya ad-dabbah, suatu binatang yang Allah jadikan sebagai salah satu tanda dekatnya kebangkitan hari kiamat. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayat pada surat An-Naml ayat yang ke-82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول. Diartikan oleh sebagian ahli tafsir, artinya bila telah tetap ancaman atas mereka, yakni karena tetapnya mereka dalam maksiat, kefasikan, dan berpaling terhadap dari ayat-ayat Allah, maka ketika itu akhrajna lahum dabatan, kami keluarkan kepada mereka seekor hewan dari bumi, tukallimuhum, yang bisa berbicara dengan mereka. Innan nasa, sesungguhnya manusia, kanu bi ayatina la yuqinun, mereka tidak yakin terhadap ayat-ayat kami. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ayat ini menyebutkan tentang keluarnya dabbah, hewan itu yang keluar saat terjadi kerusakan di tengah manusia, ketika mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, ketika mereka mengganti agama Allah dengan sesuatu yang lain, maka hewan itu pun sebagai bukti kebesaran Allah bisa berbicara dengan manusia dan menunjuk siapa yang mukmin dan siapa yang kafir di antara manusia. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, takhrujud dabbah, Nabi mengabarkan bahwa akan keluar hewan ad-dabbah tersebut, sehingga tasimun nas ala kharatimihim, dia menunjuk manusia ke hidung-hidung mereka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hewan dabah tersebut keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa dan membawa cincin Sulaiman. Fatahtumul kafir, maka dia memberi cap, memberi stempel atau menunjuk orang-orang kafir ke hidung-hidung mereka dan menjelaskan pula wajah, memperjelas atau membuat putih wajah-wajah orang mukmin dengan tongkat Nabi Musa. Sampai-sampai ketika seseorang atau ketika sekelompok manusia berkumpul di nampan mereka, saat mereka makan bersama, hewan itu pun bisa menunjuk dan mengatakan, ya mukmin, wahai mukmin, waya kafir, dan wahai orang kafir. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla, tukallimun nasa, dia bisa berbicara dengan manusia. Ini sebagian daripada pembicaraan hewan tersebut, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya, bahwa hewan ini di antara perbuatannya adalah tukallim, yani tukallimuhum kalaman, tukhatibuhum mukhatabatan, betul-betul berbicara. Sebagaimana ditafsirkan atau dikuatkan oleh Ubay bin Ka'ab dalam bacaannya, tumbi'uhum. Dan sebagian ulama mengatakan, yani ia akan menunjuk orang-orang dan memberi cap pada mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa hewan itu melakukan kedua perbuatan tersebut. Dan ini sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah merupakan pendapat yang bagus. Para ulama rahimahumullah juga menerangkan bahwa hewan ini akan keluar di daerah Makkah Al-Mukarramah. Beberapa riwayat dan beberapa pendapat menyebutkan dengan sedikit perbedaan, namun kesimpulan dari pendapat-pendapat ulama bahwa hewan ini kelak akan keluar di daerah Makkah Al-Mukarramah. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka Nabi juga mengingatkan sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, badiru bil amal, segera kalian beramal, sittan, sebelum datangnya enam hal, di antaranya dabbatul ardi, hewan yang keluar dari bumi. Para ulama pun berselisih pendapat tentang seperti apakah hewan tersebut. Beberapa pendapat disebutkan oleh para ulama, namun yang jelas tidak ada keterangan yang pasti dan rinci tentang seperti apakah hewan tersebut. Wallahu a'lam tentang seperti apa hewan tersebut. Ahibati fillah rahimakumullah, sehingga ketika itu sudah sangat jelas perbedaan antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Yang kemudian di saat itu atau di waktu-waktu tersebut akan muncul kejadian yang lain, yaitu berhembusnya angin dari daerah Syam dan dari daerah Yaman yang mencabut arwah kaum mukminin. Nabi SAW mengabarkan kejadian tersebut bahwa secara global kejadian itu, setelah kejadian perangnya kaum muslimin dengan pimpinan mereka Al-Mahdi, dan termasuk di dalam pasukan tersebut Nabi Isa mengalahkan orang-orang kafir, kemudian mereka hidup dalam kedamaian. Kemudian berikutnya muncul dabbah ini setelah terbitnya matahari, maka berikutnya akan Allah putus angin yang mencabut arwah kaum mukminin, sehingga tidak tersisa lagi di muka bumi seorang mukmin pun. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, seandainya pun ada seorang mukmin yang tinggal di atas gunung di dalam gua, maka angin pun akan sampai ke badannya dan mencabut arwahnya. Disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau mengabarkan setelah menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, idh ba'atallahu rihan tayyibah, di mana Allah Azza wa Jal akan mengutus angin yang harum, fata'khuduhum tahta abatihim, sehingga mencabut mereka, arwah mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka. Fataqbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim, sehingga mencabut ruh tiap mukmin dan muslim. Wa yabqa shirarun nas yataharajuna fiha taharujal humur, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan zina seperti hewan-hewan. Atas merekalah Allah bangkitkan kiamat. Di dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang hal tersebut. Bahkan Abdullah bin Amr mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari mana asal usul angin tersebut. Disebutkan dalam hadis beliau, "Tsumma yursilullahu rihan baridatan min kibali syam." Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus angin yang dingin dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw iman. Sehingga tidak tersisa lagi di muka bumi seorang pun yang masih ada dalam kalbunya seberat zarrah, biji yang kecil dari iman atau kebaikan, kecuali angin itu akan mencabut nyawanya. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin ladakhalathu alaihi hatta takbirah. Sampai bila seseorang di antara kalian masuk ke dalam sebuah gunung, tentu angin itu pun akan masuk ke sana untuk mencabut nyawa seorang mukmin tersebut, sebagaimana riwayat Muslim. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa angin tersebut begitu lembut. Disebutkan bahwa lembut seperti lembutnya al-harir, yaitu kain sutra. Dan disebutkan pula bahwa di sana ada juga yang berasal dari daerah Yaman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar hal tersebut dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, "Inna Allah yab'atsu rihan minal Yaman." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus angin dari daerah Yaman. Alyan minal harir, yang lebih lembut daripada kain sutra. Fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqala dzarrah. Maka tidak tersisa lagi seorang pun yang ada dalam kalbunya mithqalu dzarrah, seberat dzarrah, biji yang sangat kecil dari keimanan. Illa qabadathu, kecuali angin itu akan mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Disimpulkan bahwa dimungkinkan angin itu memang berasal dari dua daerah, sebagian dari Syam dan sebagian dari Yaman, atau salah satunya menjadi asal usulnya angin tersebut kemudian langsung menuju ke daerah yang kedua dan dari keduanya menyebar ke berbagai tempat untuk mencabut nyawa kaum mukminin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan itu maka tidak tersisa lagi di dunia seorang mukmin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa tidak akan bangkit hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi di muka bumi Allah Allah. Tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan tidak ada lagi yang mengucapkan Allah Allah. Yang tersisa adalah orang-orang yang kafir, musyrik, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fi din rahimakumullah, sehingga diutusnya angin ini merupakan tanda yang menunjukkan begitu dekatnya saat itu dengan kebangkitan hari kiamat. Maka saat itulah muncul tanda yang terakhir dari tanda-tanda bangkitnya kiamat, yaitu Allah Azza wa Jalla memunculkan api dari daerah Yaman, disebutkan dalam sebagian riwayat dari Aden, dalam riwayat yang lain dari Hadramaut. Api tersebut menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka, yaitu daerah Yaman, daerah Syam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana diterangkan dalam hadis itu tentang api yang begitu besar menggiring manusia. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang telah kita baca, hadis Hudzaifah bin Usaid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 tanda besar. Beliau katakan akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman. Akhir dari semuanya itu adalah api yang keluar dari Yaman. Tatrudun naza ila mahsyarihim, yang menggiring manusia ke mahsyar, tempat berkumpulnya mereka. Dari mana? Dari Yaman tersebut. Di sebagian riwayat menyebutkan bahwa narun tahruju min qa'rati Aden tarhalun nas, api yang keluar dari dalam Aden menggiring manusia. Dalam riwayat Ahmad dari sahabat Ibn Umar, beliau mendengar bahwa Nabi mengatakan satakhruju narun min Hadramaut atau min bahri Hadramaut, akan keluar api dari Hadramaut atau dari laut Hadramaut, qabla yaumil qiyamah, sebelum bangkitnya kiamat, tahsyurun nas, api itu menggiring manusia. Di sebagian riwayat menyebutkan bahwa api itu berasal dari arah timur dan menggiring manusia ke arah barat. Dimungkinkan bahwa asal usulnya api itu seperti yang disebutkan pada hadis-hadis yang lalu, yaitu dari Yaman. Kemudian setelah itu mengarah ke arah timur dan menggiring manusia ke arah barat. Dan nanti tempat berkumpulnya manusia adalah di Syam. Dan daerah Syam adalah daerah barat bila dibanding dari negeri-negeri timur, bila diukur dari negeri-negeri timur. Ikhwan fillah rahimakumullah, manusia saat itu dalam penggiringan api tersebut terbagi menjadi 3 golongan. Sebagian manusia tergiring dalam keadaan mereka masih bisa makan, dalam keadaan mereka masih bisa berpakaian, masih bisa minum. Namun sebagian lagi tergiring dalam keadaan terkepung oleh api. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sela-sela kejadian munculnya api dari arah Yaman tersebut, kota Madinah telah kosong dari manusia. Kota Madinah yang sebelumnya adalah jantung di mana tempat tinggalnya kaum muslimin, di sana ramai dengan kaum muslimin di sana, suatu saat kelak Madinah akan menjadi tempat yang kosong, tidak ditempati kecuali oleh hewan-hewan. Dan itu adalah setelah habisnya kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang hal itu. Beliau mengatakan, "Tatrukuna al-Madinata 'ala khairi makanat." Kalian manusia akan meninggalkan Madinah dengan kebaikan yang ada pada Madinah. La yamshaha illa al-awafi. Tidak akan masuk ke Madinah kecuali hewan-hewan buas dan burung-burung. Dan yang terakhir dari orang yang digiring ke mahsyar dari tempat tersebut atau di sekitar tempat tersebut adalah dua penggembala dari Muzainah. Keduanya ingin datang ke Madinah. Keduanya menggiring kambing-kambing mereka. Tapi keduanya mendapatkan kota Madinah telah kosong, tidak dihuni kecuali oleh hewan-hewan buas. Sehingga ketika keduanya sampai di daerah Thaniyatul Wada, keduanya pun terjatuh, tersungkur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang apa yang akan terjadi di kota Madinah. La tatrukunna al-Madinata 'ala ahsani ma kanat. Sungguh kalian pasti akan meninggalkan Madinah dalam keadaan ahsan ma kanat, keadaan yang paling baik dari kota Madinah. Dengan segala kebaikan yang ada di kota Madinah, hatta yadkhula al-kalbu aw adh-dhi'b fayughadhi 'ala ba'd as-sawari al-masjid, sampai anjing dan serigala masuk ke Madinah, bahkan masuk dan mengencingi tiang-tiang Masjid Nabawi. Aw 'ala al-mimbar, bahkan atau di atas mimbarnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa liman takunu thimar dzalika az-zaman?" Bagaimana dengan buah-buahan yang ada di kota Madinah di waktu tersebut? Beliau menjawab, "Lil'awaki at-tair was-sibah." Buah-buahan penghasilan Madinah pun dimakan oleh hewan-hewan buas dan burung-burung. Bahkan disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, beliau mendengar dari Umar bin Al-Khattab, dan Umar mendengar dari Nabi bahwa nanti suatu saat, la yasiranna raqib bi janabatil Madinah, ada seorang berjalan di pinggir-pinggir kota Madinah. Lalu dia pun mengatakan, laqad kana fi hadha hadirun minal muslimin katsir. Sungguh dulu di sini banyak kaum muslimin. Yani sekarang sudah tidak ada lagi penghuni di tempat tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla sudah mewafatkan kaum mukminin. Tidak lagi tersisa kecuali orang-orang kafir. Ikhwan fil din rahimakumullah. Ternyata bukan hanya Madinah, Makkah pun. Al-Masjidil Haram dan Al-Ka'bah secara khusus dihancurkan oleh orang-orang. Karena sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Yang tersisa hanya orang-orang yang kafir. Maka datang kepada mereka orang-orang dari Habasyah. Nabi SAW mengatakan, yukhribul ka'bata dhuswai qataini minal Habasyah. Yang akan menghancurkan Ka'bah kelak adalah seorang yang punya dua betis yang kecil dari orang Habasyah, Ethiopia. Yaslubuha wa yaslubuha hilyataha. Dia menarik hiasan-hiasannya, wa yujarruha min kiswatiha. Dia pun menarik kain penutup Ka'bah. Walaka'anni angduru ilaih, seolah-olah aku melihat orang itu. Ufaydi, seorang yang kepalanya buta. Seorang yang ufaydi, artinya tazulul mafasil an amakiniha. Mafasil, yani sambungan-sambungan tangannya bergeser dari tempatnya. Wallahu a'lam persisnya seperti apa. Yadribu 'alaiha bimishatihi, ia memukul-mukul Ka'bah dengan alatnya, yaitu suatu alat yang biasa dipakai untuk menyeret atau menyingkirkan sesuatu. Dia pukul-pukul Ka'bah tersebut. Wa mi'walihi, dan dengan cangkulnya. Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Ibn Abbas, mendengar Nabi SAW bercerita tentang hal itu. Ka'anni angduru ilaih, seolah aku melihat orang itu. Yang quduha hajaran-hajaran, mencabut satu batu demi satu batu dari batu-batu Ka'bah tersebut. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, sehingga Ka'bah pun hancur. Tidak lagi kehormatan Ka'bah diindahkan karena sudah tidak ada lagi seorang muslim. Yang ada hanyalah orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saatnya mereka kemudian digiring oleh api yang besar dari arah Yaman tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan bahwa sebagian orang digiring oleh api tersebut dalam keadaan ragibun, ta'imun, kasun, rakibun. Dalam keadaan mereka bisa makan, berpakaian, dan bisa naik kendaraan. Rombongan yang lain digiring oleh api tersebut dengan mereka saling bergantian dalam menaiki unta. Terkadang bergantian antara dua orang, antara tiga orang, bahkan terkadang antara 10 orang. Karena langkanya kendaraan ketika itu. Bahkan golongan yang ketiga digiring oleh api tersebut dalam keadaan api telah mengelilingi mereka. Dari kiri kanan mereka, mereka tidur bersama dengan api tersebut, berdekatan dengannya. Dan yang tidak sempat menyelamatkan, mereka pun terlalap oleh api tersebut. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan itu, sebagaimana didengar oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada kaumnya, wahai Bani Ghifar, qulu wa la takhtalifu, katakan dan jangan berselisih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq telah memberitakan kepadaku bahwa manusia kelak yuhsyaruna salasata afwaj, mereka akan dikumpulkan dalam tiga kelompok, tiga gelombang. Faujun rakibina tu'imina kasin. Satu gelombang mereka menaiki kendaraan, mereka bisa makan dan berpakaian. Wa faujun yamshuna wa yas'un. Satu gelombang lagi mereka berjalan dan mereka berlari. Wa faujun tashabuhumul malaika ala wujuhihim. Satu gelombang lagi diseret oleh malaikat di atas wajah-wajah mereka, kemudian api mengumpulkan mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah mendengar dari Nabi menceritakan apa yang bakal terjadi kelak saat dikumpulkannya manusia oleh api itu. Yusharun nasu ala thalathi taraik. Manusia dikumpulkan dengan tiga cara. Raghibin wa rahibin. Raghibin dalam keadaan mereka mengharap. Wa rahibin dan dalam keadaan orang-orang yang lain takut. Watnani dan dalam keadaan yang ketiga dua orang bergantian di atas satu unta. Watsalata ala ba'ir atau tiga orang bergantian di atas satu unta. Wa arba'ah ala ba'ir atau empat orang bergantian di atas satu unta. Wa asyra ala ba'ir bahkan ada yang 10 orang bergantian dengan satu unta. Wa yahsyuru baqiyatahum an-nar dan yang tersisa digiring oleh api. Mereka tidur bersama api di mana mereka tidur. Mereka bermalam bersama api di mana mereka bermalam. Mereka masuk waktu pagi bersama api dimanapun mereka berada, dan di sore hari pun mereka bersama api. Di kiri kanan mereka sudah penuh dengan api. Na'udzubillah min dzalik. Yang akhirnya mereka dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal di mahsyar. Mahsyar yang dimaksud adalah di sini mahsyar dunia. Ini adalah mahsyar dunia, bukan mahsyar yang setelah bangkitnya hari kiamat. Ini adalah mahsyar dunia, bukan mahsyar setelah kebangkitan hari kiamat. Yang disebutkan dalam hadis-hadis bahwa itu kejadiannya kelak di negeri Syam. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang digiringnya manusia oleh api tersebut, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, pamada ta'muruna? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Beliau mengatakan, alaikum bisyam. Hendaknya kalian pergi ke daerah Syam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, hahuna tuhsyarun. Di sinilah kalian akan dikumpulkan. Hahuna tuhsyarun. Di sinilah kalian akan dikumpulkan. Hahuna tuhsyarun. Di sinilah kalian akan dikumpulkan. Tiga kali boleh menyebutkannya. Rukbanan wa musyatan wa ala wujuhikum. Ada yang berkendaraan, ada yang berjalan kaki, dan ada yang di atas wajah-wajah mereka. Dan Nabi mengisyaratkan ke daerah Syam. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sehingga setelah kejadian hasyr tersebut, dikumpulkannya manusia di daerah Syam tersebut, maka tidak ada lain kecuali mereka tinggal menunggu datangnya tiupan sangkakala yang menandakan hancurnya dunia dan bangkitnya hari kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal dari segala keburukan. Semoga Allah Azza wa Jal membuat kita tetap istiqamah di atas agamanya, di atas sunnah rasulnya, sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang kejadian-kejadian sebelum kiamat. Dan satu hal yang sangat penting pula kita ketahui bahwa tentang kapan terjadinya kiamat tetap tidak diketahui. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. tentu kita ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Sehingga urusan kiamat tetap gaib. Dan itu telah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayatnya dengan begitu jelas. Qul innama ilmuha indallah la yujalliha liwaqtiha illahu. Katakanlah ilmunya di sisi Allah Azza wa Jal, tidak ada yang menjelaskannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri keterangan ini, telah banyak tersebar di internet tentang perkiraan-perkiraan atau perhitungan-perhitungan umur umat Islam. Kesimpulannya bahwa disimpulkan oleh mereka umur umat Islam ini adalah 1500 tahun. Mereka mengatakan dengan berbagai alasan dan berbagai apa yang mereka anggap sebagai dalil, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Yahudi perumpamaan masa mereka adalah dari pagi hingga waktu zuhur, dan umur Nasrani adalah dari waktu zuhur sampai asar. Berikutnya umur umat Islam adalah dari waktu asar sampai waktu maghrib. Sehingga kalau begitu, umur Yahudi sama dengan umur Nasrani plus Muslim. Karena Yahudi dari subuh sampai zuhur. Dari zuhur sampai maghrib, sebagiannya Nasrani, sebagiannya Muslim. Sehingga umur Yahudi adalah sama dengan Muslimin plus Nasrani. Kemudian mereka menyebutkan bahwa ahlu tarikh mengatakan bahwa umur Yahudi dengan penyebutan ahlu tarikh adalah 2000 tahun. 2000 tahun. Dan lebih sedikit. Dan lebih. Atau kurang lebih seperti itu. 2000 tahun dan lebih sedikit. Kalau tidak salah ingat, mereka mengatakan seperti itu. Sehingga kalau begitu, umat Islam dan Nasara atau Nasrani pun seperti itu. Sementara disebutkan dalam hadis bahwa umur umat Nasrani 600 tahun. Sehingga 1500 dikurangi 600 sama dengan 900 tahun. Itulah umur umat Islam. Namun mereka menyebutkan bahwa Nabi minta penambahan setengah hari. Dan ditafsirkan setengah hari itu adalah 500 tahun. Sehingga 900 tambah 500, 1400. Dan sekian. Sampai pada akhirnya Suyuti mengatakan lebih dari 1000 dan tidak lebih dari 1500. Nah, itu yang kemudian banyak dibahas dan disebarkan di tengah umat. Sekarang ini banyak yang membaca, banyak yang bertanya tentang hal itu. Padahal sekarang sudah penanggalan Hijriah 1438. Sehingga anggap 1500 kurangi 1438 sama dengan 62. 62 tahun itu dari awal hijrah. Sementara sebelum hijrah ada 13 tahun. Maka 62 dikurangi 13 tahun. Tinggal berapa? Ya. Hah? Hah? 49 tahun. Nah, maka dalam rentang waktu 49 tahun ini akan terjadi hal-hal tadi sampai terjadinya kiamat. Kurang lebih seperti itu penjelasan orang-orang tersebut. Ikhwan fil din rahimakumullah. Ulama rahimahumullah telah menerangkan bahwa kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga para ulama membantah hitung-hitungan itu. Hitung-hitungan ini lebih dikenal sejak ditulisnya buku As-Suyuti yang bernama Al-Kashf. Ya, Al-Kashf An-Mujawazati Umumril Ummah Al-Alf atau yang semakna dengan itu. Maka para ulama akhirnya membantah bahwa apa yang dilakukan oleh As-Suyuti tidak benar. Pertama, ulama-ulama terdahulu mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang umur umat ini. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan seperti itu. Para ulama, Ibnu Qayyim mengatakan juga tentang hal ini tidak benar semuanya. Dan di antara yang dipakai oleh As-Suyuti dalam menetapkan apa yang dia tetapkan adalah sebuah hadis yang menyebutkan bahwa umat ini, umat seluruhnya berumur 7000 tahun dan kita berada pada 1000 yang terakhir. Umat Islam berada pada 1000 yang terakhir. Oleh karenanya para ulama kemudian membantah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Manarul Munif bahwa ini jelas-jelas hadis yang palsu. Karena secara makna maka orang akan mengetahui kapan terjadinya kiamat. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan tidak ada yang tahu tentang kejadian kiamat kapan. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah juga mengatakan Inna Suyuti aqama risalatahu al-kashf ala athar bawatil. Sesungguhnya Suyuti membangun tulisan itu yang berjudul Al-Kashf di atas riwayat-riwayat yang batil. As-Suyuti membangun riwayat-riwayat itu di atas riwayat-riwayat, membangun kitab itu di atas riwayat-riwayat yang batil. Maka berikutnya juga Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji membantah. Beliau mengatakan telah lewat zaman beliau 1300 sekian tahun. Sampai sekarang belum nampak apa-apa. Mahdi, Isa, Dajjal. Ini menunjukkan bahwa perhitungan itu perhitungan yang salah. Nah, jadi ahibati billah rahimakumullah, jangan terpengaruh oleh hitungan-hitungan tersebut. Itu jelas perhitungan yang tidak benar berdasarkan riwayat-riwayat yang salah. Kalaupun ada riwayat yang benar terkait dengan apa yang mereka jadikan dalil, bukan seperti itu pengertiannya. Dan ulama mengatakan bahwa perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sifatnya perumpamaan, Seperti yang Nabi katakan, perumpamaan Nasrani antara zuhur sampai asar, Yahudi antara fajar sampai zuhur. Tidak bisa kemudian ditafsirkan dengan bilangan-bilangan seperti itu. Kita tidak mengerti secara pasti tentang maksud daripada perumpamaan-perumpamaan itu. Sehingga bagaimana mungkin kita akan menafsirkan perumpamaan seperti itu dengan umur suatu umat? Jelas itu tidak dibenarkan. Hal itu sebagaimana diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa hadis-hadis perumpamaan seperti itu tidak boleh dipahami dengan cara itu. Dan wallahu alam, di antara yang menunjukkan seperti apa yang diterangkan ulama bahwa perhitungan itu adalah perhitungan yang batil adalah hadis tentang kosongnya kota Madinah. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa kota Madinah akan mengalami masa seperti itu selama 40 tahun. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa akan terjadi kekosongan seperti itu selama 40 tahun. Insyaallah kita dapatkan riwayat itu. Sementara tadi kita sudah sebutkan bahwa menurut perhitungan mereka umur umat ini tinggal 49 tahun. Maka jelas itu merupakan perhitungan yang salah. Dan kita tidak perlu sibuk dengan hitungan-hitungan seperti itu yang mungkin membuat orang tidak lagi bersemangat untuk menjalani kehidupan ini. Yang mungkin maunya agar mereka bersemangat, tapi mungkin bisa sebaliknya. Orang tidak bersemangat untuk menjalani kehidupan sehingga putus asa. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka dari itu ya, yang terpenting bagi seorang mukmin adalah mempersiapkan dengan amal saleh. Di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwa Umar bin Syabbah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Auf bin Malik, Rasulullah SAW masuk ke masjid kemudian melihat kepada kami. Lalu beliau mengatakan, amma wallah la yada'annaha ahluha. Demi Allah, penduduk negeri ini yaitu Al-Madinah akan meninggalkannya. Meninggalkan Madinah. Muzallalatan 40 aman. Dalam keadaan Madinah akhirnya terhina selama 40 tahun. Lil awafi, untuk al-awafi. Tahukah kalian apa al-awafi? At-tair was-tiba, burung-burung dan hewan-hewan buas. Nah, ini riwayat yang menurut Ibnu Hajar rahimahullah, riwayat yang sahih. Bahwa kejadian di Madinah seperti itu akan dialami selama 40 tahun. Nah, padahal seperti yang tadi kita sebutkan, menurut perhitungan orang-orang itu, umur ini, umat ini tinggal 40 sekian tahun. Jelas itu perhitungan yang salah. Maka dari itu tidak perlu tersibukkan dengan hal itu. Para ulama kita dari zaman para sahabat sampai sekarang ini, ulama Ahlussunnah tidak pernah menyibukkan diri dengan itu. Dan ketika seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat ya Rasulullah? Nabi tidak mengatakan demikian dan demikian, hari ini, bulan ini, tahun ini, tidak. Nabi justru mengalihkan kepada sesuatu yang penting. Mada a'adatta laha, apa yang engkau siapkan. Nah, itulah yang terpenting. Jadi bagi kaum muslimin tidak perlu menyibukkan dengan perhitungan-perhitungan tersebut. Itu perhitungan-perhitungan yang batil. Itu telah dibantah oleh para ulama dengan bantahan yang ilmiah. Dan ikuti dalil yang jelas, yaitu bahwa kiamat tidak diketahui kapan datangnya. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan bila ada kesalahan, keluruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa astaghfirullahal azim. Mungkin cukup. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.